Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Qala musannif rahimahullah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusyur. Wa idza amsa qala misla dzalik illa annahu qala wa ilaika al-masir. Akhrajahu arba'. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul, apabila beliau masuk waktu pagi, beliau mengucapkan Allahumma bika asbahna. Ya Allah, dengan pertolonganmu, kami masuk waktu subuh pagi. Wa bika amsayna, dan dengan pertolongan kamu, dengan pertolonganmu, kami masuk waktu sore. Wa bika nahya, dan karenamu kami hidup. Wa bika namutu, dan karenamu kami mati. Wa ilaika nusyur, dan kepadamulah akan dibangkitkan. Apabila masuk waktu sore, beliau menyatakan semisal dengan itu, kecuali pada lafaz yang terakhir disebutkan wa ilaikal masir, dan kepadamu kami dikembalikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Arba'. Hadis ini pula disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Di sana beliau menyebutkan secara lengkap lafaz hadisnya, Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asbaha qala Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Wa idza amsa qala Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Di sini disebutkan lafaz asbahna jika masuk waktu subuh, waktu pagi, yang dikedepankan, yang didahulukan adalah lafaz Allahumma bika asbahna. Ketika waktu sore, ya Allahumma amsayna, baru Allahumma asbahna. Allahumma bika asbahna. Baik. Demikian pula di akhir zikir ini Rasul menyebutkan kalau pagi wa ilaikan nusyur. Adapun ketika sore hari wa ilaikal masir. Di riwayat yang lain disebutkan dengan sigha al-amr. Ini dalam bentuk perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana disebutkan dalam Jami At-Tirmidzi yang disahihkan Asy-Syarbani rahimahullah. Di sana disebutkan juga dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu yaqulu idza asbaha, na'am. Idza asbaha ahadukum, na'am, idza asbaha ahadukum falyakul. Na'am. Di sini ada perintah falyakul, hendaknya dia mengucapkan, na'am. Apabila salah seorang idza asbaha ahadukum falyakul. Nah, sama dengan yang disebutkan tadi juga di fakrah berikutnya beliau menyatakan wa idza amsayna falyakul. Naam. Wa idza amsa falyakul. Jika kalian atau jika masuk waktu sore falyakul. Ini dengan sighah al-amr. Ini bentuk perintah dari Rasul alaihi salatu wasalam. Baik. Hadis ini merupakan bimbingan dari Nabi kita alaihi salatu wasalam untuk kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir ini sabahan wa masaan, di waktu pagi dan di waktu petang. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna ila akhirih. Nah, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah kata idza asbaha ini maknanya adalah idza dakhala fil isbah, apabila masuk pada waktu subuh, waktu pagi. Dan waktu ini ya terjadi ketika tulu al-fajr, ba'da tulu al-fajr, setelah terbitnya fajar, sudah dikatakan waktu subah. Nah, Allahumma bika asbahna, ini ada dua makna disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang Allahumma bika asbahna. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, antal ladzi abqaitana hatta adrakna sabah. Engkau lah yang menjaga kami hingga kami mendapati waktu subuh. Mana yang kedua? Ini ditinjau dari sisi al-jau wal-falak. Ini pergantian siang, pergantian waktu. Tayyib. Sehingga makna ini yang kedua adalah walladzi ya'ti bil isbah, wallah yang mendatangkan waktu pagi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Nabi. Katakan wahai Nabi, "Ara'aitum in ja'alallahu alaikum al-laila, bagaimana pendapatmu jika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kalian malam sarmadan terus menerus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, malam terus, man ilahun ghairullah, siapakah ilah Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya'tikum bidhiya, yang mendatangkan kepada kalian cahaya, afala tasma'un, tidakkah kalian mendengar?" Juga kul ara'aitum, bagaimana, katakan wahai Nabi, apa pendapatmu in ja'alallahu alaikumun nahara, jika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untukmu siang sarmadan terus menerus, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah, siapakah ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Ya'tikum bilailin taskunun, yang mendatangkan malam sehingga kalian beristirahat. Nah, ini menunjukkan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mendatangkan pagi, siang ataupun malam. Nah, di ayat yang lain juga disebutkan falikul isbah, dialah yang menyingsingkan, nah, al-isbah, waktu subuh. Sehingga makna dari Allahumma bika asbahna di situ ada dua makna. Yang pertama, laula anta ma baqina ila sabah. Kalau tidak karena pertolonganmu, maka kami tidak akan mendapati waktu subuh. Laula anta ma ja'al isbah. Kalau tidak karena engkau, maka sungguh tidak akan datang waktu subuh. Mungkin ini karena terlalu siang, fa insyaallah keterangan berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bismillahi subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.